ghairu al-maqsudah wal-mudaf wal-shabih bil-mudaf. Qala asharihu hafizahullahu ta'ala as-saminu minal mansubat al-munada, yang kedelapan dari al-mansubat adalah al-munada bifathi ad-dal al-munada, yaitu isim maf'ul dari mufa'al, fa'ala yufa'ilu, ya, tafa'ulan atau isim fa'ilnya munadi dan isim maf'ulnya munada. Ya. Masdarnya fi'al, ya, nida fi'al. Al-munada wa huwa lughatan al-matlubu iqbaluhu mutlaqan. Yang diinginkan iqbalnya, kedatangannya, perhatiannya. Tapi secara istilahan, al-matlubu iqbaluhu bi ya bi ya au ihda akhawatiha, ya, itu yang dipanggil, ya, yang dipanggil al-munada itu yang dipanggil, yang kalau secara istilah nahwu yang dipanggil dengan ya dan salah satu temannya disebut dengan harfun nida. Wal ahruf allati yunada biha yang dinamakan ahrufun nida, hiya, yang pertama adalah ya, nahwu ya amru ijtahid, ya, wahia umul bab, ya, ini adalah umul bab. Walihada la yunada lafzul jalala illa biha, karena itu lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala tidak di Allah Subhanahu wa taala tidak dipanggil kecuali dengan yang nahwu ya Allah. Wala yuqaddar inda hadfi harfi nida ghairuha, tidak ditakdirkan ketika dihapus harfu nidanya kecuali atau selain ya. Misalnya Yusufu arid an hadha, yaitu ya Yusufu, tidak ditakdirkan huruf yang lain. Yang kedua, al-hamzah Nahu Azaidu ta'allam. Azaidu ta'allam. Yang ketiga, ai. Ai Muhammadu akbil. Yang keempat, ayah. Nahu ayah Muhammad, ayah Aliyu tasaddaq. Yang kelima, haya. Nahu haya Ibrahimu istaqim. Ya, ini ahruf an-nida. Kemudian al-mudada juga ada lima. Ya, ada lima. Kita lihat al-munada. Yang pertama, al-mufrad, al-alam. Nahu, ya Zaidu, ya Hindu. Ya, dan dimaksud dengan al-mufrad di sini sebagaimana pada bab la an-nafiyah lil jins ma laisa mudafan wala syabihan bil mudaf. Karena tidak kita jelaskan lagi. Qala asharihu hafizahullah al-awwal al-mufradul 'alam wa huwa ma kana ta'rifu sabiqan 'ala nida. Ini telah disebutkan contoh-contohnya ya. Ya, contohnya ya Zaidu, ya Hindu. Dia alam, nama, tapi dia mufrad. Qala wal mufrad wal muradu bil mufradi huna ma laysa mudafan wala syabihan bil mudaf, fa yadkhulu fi al musanna wal jama' kama taqaddam fi bab la annafiyah lil jins. Baik, asani an-nakirah al maqsudah. Wahia allati kusida biha muayyanun. Nahu ya rajulu wa yamra'atu. An-nakirah al-maqsudah. lafadznya nakirah, tetapi sebagaimana pengertiannya allati qusida biha muayyanun, dimaksudkan dengannya tertentu, sudah tertentu. Lafadznya nakirah tapi dimaksudkan orang tertentu. Ya, misalnya kalau di dalam kelas ya, ustadznya mengajarkan, kemudian ada seseorang yang yang lalai dari pelajarannya, kemudian dia mengingatkan, ya ghafilu, ya ghafilu tanabbah, ya, ya ghafilu tanabbah, wahai orang yang lalai, tanabbah, ya, yaitu apa, perhatikanlah. Nah, ghafil di sini dia nakirah, tetapi dia dimaksudkan orang tertentu tadi, orang yang lalai tadi. Ya. Nah, hukumnya berbeda dengan yang berikutnya, an-nakirah al-ghair, nakirah ghairul maqsudah. Kenapa dibedakan? Karena hukumnya beda. Sebagaimana kita akan lihat contohnya dulu. Ghairul maqsudah wa hiya allati qusida biha wahidun ghairu muayyan. Yang dimaksud dengan nakirah ghairul maqsudah ini, ya, dipanggil seseorang, satu orang, tanpa dia istilahnya tertentu. Ya sama, artinya dia nakirah juga. Taib. Nahu. Ya. Kalau di sini contohkan, ya ghafilan tanabbah. Ya siapa saja, tidak orang tertentu. Atau ya jahilan ta'ala. Ya. Situasinya misalnya, kalau selain dari contoh ini, ya ada orang buta, ya, yang dia membutuhkan bantuan. Ya, dia membutuhkan bantuan. Kemudian dia mengatakan, ya rajulan imsik biyadi. Ya, ya rajulan imsik biyadi. Ya. Siapa yang dia panggil? Ya, siapa saja. Laki-laki, ya, yang mendengar untuk memegang tangannya. Tidak memaksudkan orang tertentu. Tidak memaksudkan orang tertentu. Ini an-nakirah ghairul maqsudah. Ar-rabi' al-mudaf. Nahu. Ya Abdallahi. Ini contoh kalau dia nama. Tahu ya Hasanal wajhi. Ya. Yang kelima, asyabih bil mudaf. Nahu. Ya. Ya hasanan wajhuhu. Bisa ya fahiman darsahu, atau yang ketiga ya rahiman bil ibad. Taib. Yang kelima adalah asyabih bil mudaf. Wahwa matah salabih syaih bin tamami makna. Sudah kita jelaskan pada bab la annafiyah lil jins. Sawa'un kana marfu'an bihi. Apakah dia marfu'? Ya hasanan wajhuhu. Ya, masyabimu yang menyempurnakannya marfu'. Ya hasanan wajhuhu. Atau mansub ya fahiman darsahu. atau majrur bihi nahu ya rahiman bil ibad. Taib, ini yang berkaitan dengan aksam al munada. Adapun yang berkaitan dengan apa hukum dari setiap ya macam-macamnya ini, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahu subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.